dalam Al-Quran dikatakan janganlah seorang hamba mati kecuali dalam keadaan Islam. Apakah dengan tingkatan Islam tersebut seorang bisa masuk surga? Iya, kalau dia meninggal dalam keadaan Muslim, ya. Nah, itulah yang dia jaga. Itu memang tugas dalam hidup. Kalau dia meninggal dalam keadaan Islam, nah itulah keberuntungan yang paling besar. Karena itu dia berusaha jaga dirinya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ingat di depannya itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa.